الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. تفضل بجا فارس معنى النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى معنى النسخ. النسخ في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين: الأول إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق، ومثاله ما ورد في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة، والنص الثاني يرفع ذلك النهي ويحل محله الإباحة أو الطلب. الثاني رفع عموم نص سابق أو التقييد رفع عموم نص سابق أو تقييد مطلقه. نعم. ومثاله قوله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال في سورة الأحزاب: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن النص الأول عام ينتظم المدخول بها وغيرها، والنص الثاني يعطي غير المدخول بها حكما خاصا بها. وكذلك قوله تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة الآية. ثم قال عقب ذلك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين الآيات. فإن النص الأول عام ينتظم جميع القاذفين أزواجا كانوا أم غير أزواج. والنص الثاني جعل للأزواج حكما خاصا بهم، حيث جعل أيمانهم الخمسة قائمة مقام الشهداء الأربعة، وجعل للمرأة حق خلاص من حد الزنا بأيمانها الخمس. ومثال التقييد المطلق قوله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال في آية أخرى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالنص الأول مطلق للدم المحرم، والثاني مقيد له بالدم المسفوح. طيب. Ya, makna nasakh ini di pelajaran kita Al-Wadih fi Usul Fiqh, juga sebelumnya di Al-Usul min Ilmi Usul. Nah, kita kaji ya, apa itu nasakh. Ya. Kalau di dalam usul ya, telah disebutkan mengenai pembahasan nasakh ini. Nasakh di Quran. Baik. Karena nanti ada beberapa sebagian ulama ya yang berpendapat bahwasanya di Quran tidak dapat terdapat nasakh. Nah, itu kan di usul fikih yang kita baca tidak disebutkan di situ, ada sebagian ulama yang menolak nasakh. Nah, di pembahasan kita ini akan disebutkan ya isbatun nasakh. Betul-betul adanya nasakh. Nasakh hukum atau nasakh lafat. Ada nasakh hukum dalam lafat, ada nasakh lafat saja hukumnya tetap berlaku. Semisal ayatul rajm, ya, ada nasakh hukum, ayatnya tetap ada, ya, ayatnya tetap ada. Taib. Wan nasakh istilahil fuqaha'i utlaqu ala ma'nayai. Nasakh menurut istilah para ahli fikih itu diitlakan, ya, dicakupkan kepada dua makna. Jadi dia mencakup kepada dua makna. Yang pertama, ibtalul hukm, ibtalul hukmi al-mustafadi min nassin sabiqin bi nassin lahiqin. Ya, yang pertama, dibatalkannya hukum al-mustafad yang diperoleh dari nassin sabiqin, dari nas sebelumnya, ya, dibatalkannya hukum bin nasin lahikin, berdasarkan nas yang datang kemudian. Ya. Misalnya ialah ma warada fi hadis, ya, keterangan yang terdapat dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur. Nah, ini hukum yang masbut, yang ditetapkan. Kemudian datang, ya, nas berikutnya, fazu'ala fazuruha, ketahuilah sekarang berziarahlah. Jadi dulu dilarang oleh Nabi, nas ini datang, ya, menasakh hukum sebelumnya. Baik. Panasul awal, ya, nas yang pertama bolehnya berziarah. Yatlubu al-kaffa aniz ziyarah, wa nasu sani yarfa'u dhalika an-nahya wa yahullu mahallahu al-ibahatu aw at-talab. Baik. Nas yang pertama, yang pertama itu menuntut untuk mencegah ziarah, yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Ya, mencegah ziarah, atau hadis sebelumnya, ya, yang kita tidak ketahui lafadznya, yang dahulu Nabi menetapkan larangan berziarah kubur. Nah, nas yang pertama ini melarang, mencegah untuk berziarah kubur. Sedangkan nas yang kedua ini, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha yarfa'u dhalika an-nahya, mengangkat atau menghilangkan larangan tersebut. Wa yahullu mahallahu al-ibahatu wa awit-talab. Nah, ibahah, kebolehan, awit talab, bahkan atau anjuran untuk berziarah kubur di sini, ya, talab itu tidak bermakna selalu wajibannya. Nah, itu menempati posisi yang tadi dilarang, ya, hukum, menempati posisi hukum yang sebelumnya tadi adalah nahyun, nahyu an ziyaratul kubur. Paham gak sini? Nah, ibahah menempatinya sekarang. Ini contohnya banyak, ya. Antum bawakan kitab Al-Wadi. Bisa nih, ya, contohnya. Sekalian kita merojaah usul fikih. Nah, banyak di situ. Di Al-Wadi atau di Al-Usul min Usul yang pernah kita pelajari. Ya, contoh-contohnya. Ya, di halaman berapa tuh pembahasan nasakh? Hah? Ya, itu di halaman 89 di Al-Wadihnya, mengenai nasakh manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Baik. Nah, dari sini para ulama menetapkan adanya nasakh di Quran, ya, pada masa turunnya wahyu. Ya, wa yunkiru dzalika ba'dul ulama qadiman wa hadisan. Namun kata Syekh, walayan bagi al-iltifat ila qawlihim, ya, itu huwa tahakkum. Nah, namun enggak perlu ditoleh pendapat mereka itu. Karena, kenapa Syekh menyatakan demikian? Karena sebagian ulama yang menolak adanya nasakh itu ialah ulama dari kalangan Mu'tazilah. Ya, dari kalangan Mu'tazilah. Walaupun enggak semua, ya. Walaupun tidak semua ulama Mu'tazilah. Ya. Atau ulama Asy'ariyah. Ar-Razi di tafsirnya itu mengisyaratkan adanya pengingkaran terhadap nasakh. Baik, beliau di situ Ar-Razi. Karena nasakh ini memiliki berbagai hikmah. Ya. Bahwasanya syariat ini ditadrij, bertahap. Tadinya boleh, sekarang enggak boleh. Ya. Walaupun nasakh ini pada hukumnya, pada taklif, bukan pada ya, akhbar. Kalau pada akhbar enggak ada tuh nasakh. Ya. Kalau ada akhbar berarti kemarin sebelumnya dusta dong. Nah, itu enggak ada. Lain. Sudah dijelaskan kalau enggak salah ya di pembahasan ya nasakh yang di kitab Al-Wadih fi Usul Fiqh. Ya. Tapi berikutnya kata mu'alif di sini asani rafu umumi nasin sabiqin au taqyidu mutlaqihi. Yang kedua ya dari makna nasakh yang kedua yaitu mengangkat atau menghilangkan keumuman nas yang sebelumnya atau taqyid mengikat membatasi kemutlakannya. Tadinya ayat sebelumnya itu mutlak, ternyata sekarang muqayyad ditakyid. Contohnya ialah firman Allah Taala di surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna anfusihinna bisalasati quru'. Wal mutallaqat, wanita-wanita yang telah dicerai hendaknya menahan diri, dia yatarabbasna, tarabbus itu menunggu. Mereka menunggu diri mereka sendiri supaya mereka bisa nikah lagi itu setelah 3 quru. Nah, masalah quru ini khilaf apakah masa haid atau masa suci. Nah, itu di pelajaran fikih aja pembahasannya. Ya. Kemudian Allah Taala berfirman di surah Al-Ahzab. Ya. Ini kan mutlak ini. Ini kan mutlak. Ayat ini kan mutlak. Wal mutlaq wal mutallaqat ini kan mutlak. Ya. Pokoknya wanita manapun apakah yang suaminya meninggal, apa namanya, yang dicerai, apakah sudah disetubuhi oleh suaminya atau belum, kan itu bisa jadi. Ya, bisa jadi dia nikah pas haid. Pas haid, jadi suaminya belum menjima dia. Ya, mungkin baru mukaddimah lah. Kemudian, 2-3 hari masih pada masa haid, mereka cekcok. Ya, mereka cekcok mentolaknya bukan di masa haid. Karena tolak di masa haid itu tolak bid'ah. Ya, baru pas suci, mereka cekcok suaminya udah ini berazam, nanti kau kalau suci cerai kau. Pas suci cerai. Atau baru akad ternyata ada akhwat datang. Suami kamu itu buaya. Saya dimodusin tiap harinya. Datang akhwat lagi. Saya juga dimodusin. Istrinya enggak tahan. Saya mau khulu, nih saya balikin mahar kamu. Gitu kan. Selesai kan? Nah, yang kayak begini nih, ini namanya muqayyad. Yang tadi ayat yang tadi itu namanya mutlak. Ya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini mutlak. Baik istri sudah dijima atau belum. Nah, datang ayat yang muqayyad. Idza nakahtum al mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduha. Ya, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, ya, kemudian kalian ceraikan sebelum kalian ya menjima mereka, menyetubuhi mereka, maka istri-istri kalian itu tidak punya masa iddah yang kalian mesti menyempurnakannya. Artinya ini perempuan ini ya antum cerai baru akad ya, misalkan ada akhwat nikah sama Zaki ya, baru di resepsi Zaki kesel, udah saya cerai kamu, Zaki pergi, walinya masih ada, tamu undangan masih ada, di antara tamunya ada Suyudi ya, kata akhwatnya sama dia aja deh lagi, ayo akad sani, akad yang kedua. Nah, Suyudi kesel lagi, cerai. Akhirnya direpi, udah mas ayatnya. Nah, itu boleh. Yang tadi, ayat yang tadi yang menunggu 3 quru itu mutlak. Ayat yang ini muqayyad. Dan dalam kaidah fikih, nanti kita pelajari itu di Al-Faraid Al-Bahiyah, disebutkan al-mutlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yakun ad-dalilu taqyidu nasan aw dalalah. Sebuah nas yang mutlak, hukum yang mutlak tetap berlaku kepada kemutlakannya selama tidak ada dalil nas lain ya yang mentakyidnya, yang mentakyidnya yang membatasi kemutlakannya ya, atau yang lebih mengikat lagi. Eh mana Raymond? Tetangga antum? Hah? Tidur dari itu orang. Ya. Paham gak sini? Ah. Baik. Nah ini yang seperti ini pun menurut mustalah fuqaha itu termasuk nasakh. Nasakh hukum. Ya, padahal ini takyid. Ya, kemudian kata Syekh, fa inna nasal awwal amun yantazimu al-madkhula wa biha wa ghairaha. Nas yang pertama yaitu ya ayat wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wanita yang dicerai menunggu mereka 3 quru, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, ya. Baik. Ini yang pertama. Ya, yang pertama ini, ayat yang pertama ini yang tatibu, dia mengatur, membuat aturan al-madkhulah, orang yang telah dimasuki. Nah, itu berarti ini bahasa kiasan ya. Al-madkhulah itu bentar polos lagi, apaan yang dimasuki. Nah, ya. Ya, artinya wanita yang istri yang sudah dijima. Apa Rey? Ngangguk-ngangguk. Hah? Udah ngerti? Hah? Udah ngerti? Madkhul? Baru ngerti? Allah sok polos. Jangan pura-pura sok polos dah. Sok polos dia. Biar kita bilang, oh si Ray gak tahu apa-apa. Padahal dia ngeri dia urusan ini. Nah, ini mengatur wanita yang telah dijima atau yang belum dijima, ayat ini. Wana susani wa nasu as-sani, nas yang kedua yang kalau belum dijima maka wanita dicerai sudah tidak memiliki masa iddah lagi, itu yu'ti ghairal madkhuli biha hukman khassan biha, itu memberikan kepada wanita yang istri yang belum dijima memberikan hukum khusus untuknya ya biha. Kadzalika qauluhu ta'ala, hukum khusus berarti apa? Tidak berlaku. Ya, namun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang kalau tidak salah yang mu'tamad dalam mazhab Imam Ahmad, wanita yang menikah dengan suaminya ya, kemudian dia masuk kamar bersama suaminya, dan dia dalam keadaan suci ketika akad. Ternyata di dalam dia bertempur, bertengkar, berantem sampai cerai. Keluar kamar, ngaku sudah bercerai, itu dalam mazhab Imam Ahmad tetap dianggap sebagai al-madkhul. Hah? Kenapa? Karena besarnya kemungkinan di dalam mereka, lazimi suami istri, baru nikah, ya udah, ada proses dukhul. Nah, wanita tersebut kalau sudah masuk kamar, dalam mazhab Hanbali, madkhul. Nah, tapi enggak, madkhul. Nunggu itu, ah nunggu itu Ray. Ray kalau nikah bilang sama istrinya pas masuk kamar, kita Hanbali ya, nah. Terus cekcok, Allah Hanbali, madkhul padahal belum itu. Mana lagi tadi? Wakadzalika qauluhu ta'ala fi surati An-Nur, demikian pula firman Allah Ta'ala di surah An-Nur, walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Perhatikan, walladzina yarmuna, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat. Muhsanat itu wanita ya, wanita orang-orang yang beriman yang pernah telah menikah dituduh berzina, muhsanat. Padahal mereka ini ghafilat, gitu kan, kalau dalam hadis yang tujuh hal yang membinasakan. Mereka itu lalai, artinya mereka itu lalai dari apa yang dituduhkan. Enggak seperti itu. Ya. Kalau mereka lalai, ada mereka ghafilat, mereka enggak seperti itu, maka yang menuduh dicambuk 80 kali. Kalau enggak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian enggak mampu mendatangkan para saksi, fajriduhum, maka deralah mereka, cambuklah mereka 80 jaldatan. Ya, 80 kali cambukan. Syahadat mereka, persaksian mereka enggak diterima lagi kecuali jika mereka bertobat. Ya. Summa qala akibat dzalik, kemudian Allah berfirman setelah itu mengiringi ayat ini, walladzina yarmuna azwajahum. Nah, ini berarti suaminya sendiri ini. Dan orang-orang yang menuduh zina istri-istri mereka sendiri, menuduh serong istri mereka sendiri. Walam yakun lahum syuhada, dan enggak punya saksi suaminya. Suaminya enggak punya saksi. Artinya suaminya mungkin memergoki sendiri. Ya, saksinya enggak ada. Ini bedanya hukum nih. Ya, si suami itu enggak apa namanya, tuduhannya bukannya jadi batal gitu karena enggak punya saksi. Suaminya memergoki istrinya sendiri. Ya, di rumahnya enggak ada orang, ya. Di rumahnya atau di jalan yang enggak ada orang, tapi suaminya sendiri. Ya. Si istrinya itu enggak bisa bilang saksi kamu enggak ada. Saksi kamu enggak ada. Lihat, Allah tetapkan hukum. Walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Suami-suami mereka ini yang menuduh istrinya berzina, serong, enggak punya saksi kecuali diri mereka sendiri saksinya. Terus gimana? Wa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah atas nama Allah, dengan nama Allah, bahwasanya istrinya main serong, istrinya punya pil pria idaman lain. Innahu laminas shadiqin. Bahwa sesungguhnya dia bersumpah bahwasanya dia adalah orang yang jujur. Dia bersumpah. Nah, baru diterima. Taib. Ya. Fa inna nasal awal, nas yang pertama yang menuduh muhson, muhsonat secara umum, ya. Itu kan wajib mendatangkan berapa saksi? 4 orang saksi. Amun itu umum. Yantazimu jami'al al-khazifin, itu mencakup mengatur semua perkara para penuduh, ya. Azwajan kana kanu aw am ghaira azwajin. Apakah suami dari wanita tersebut atau bukan suaminya, orang lain. Ini umum. Wa nasusani, nas yang kedua, ya, yang ternyata kasusnya adalah pria ini menuduh istrinya sendiri, bukan menuduh wanita lain. Menuduh istrinya sendiri berzina, main serong. Ya. Kalau yang pertama mengharuskan mendatangkan 4 saksi, yang kedua enggak. Maka kata Syekh di sini, ja'ala lil azwaji hukman khasan bihim. Maka Allah menetapkan untuk para suami yang menuduh istrinya main serong itu hukum khusus bihim terhadap mereka. Haitsu ja'ala aymanahum al-khamsa. Itu ketika Allah menjadikan, ya, sumpah mereka 5 kali. Sumpah mereka 5 kali itu qa'imatan, menduduki maqam asyuhada al-arba'ah, menduduki kedudukan 4 orang saksi. Ya, menduduki kedudukan 4 orang saksi. Ya. Baik, wa ja'ala al-mar'ati haqqal khalas min hadd az-zina bi aymaniha al-khamsah. Dan Allah pun, ya, menjadikan hukum hak untuk berlepas diri dari tuduhan dari had zina bagi wanita tersebut kalau dia bersumpah juga dengan sumpahnya 5 kali untuk membatalkan sumpah suaminya. Tapi sumpahnya atas nama Allah. Nah, tentunya diterima ini sumpahnya kalau wanita tersebut wanita yang multazimah. Ya, tapi kalau wanitanya istrinya itu memang udah, ya, urakan, ya, yang menunjukkan syahadat dia enggak diterima, maka enggak diterima. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kata Al-Mawardi, ini juga suaminya itu kalau cukur jenggot, ya, persaksiannya tidak diterima. Ini dalam mazhab Syafi'i menurut Al-Imam Al-Mawardi di kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Ya, kalau suaminya cukur jenggot, walaupun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mencukur beda ya, bukan motong habis. Kalau motong habis haram. Ini potong walaupun makruh, tapi itu menyebabkan ya, syahadatuhu merdudah. Ya, syahadatnya, persaksiannya tertolak. Nah, begitu juga dengan wanita. Kalau wanita ini selama ini ternyata tabarruj, segala macam. Nah, ya, paham sini ya? Mana lagi tadi? Wa misalu taqyidil mutlaq. Ya. Contoh pembatasan dalil hukum yang mutlak. Qauluhu ta'ala fi suratil Maidah, firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dammu." Diharamkan bagi kalian memakan bangkai dan darah. Bangkai dan darah. Wa qala fi ayatin ukhra fi suratil An'am, dan Allah berfirman di ayat yang lain di surah Al-An'am, "Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha." Ya. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, tidaklah aku mendapatkan memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Ya. Fannasul awal mutlakun. Nas yang pertama, hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam, itu mutlak. Ya. Itu mutlak. Ya, itu mutlak lidami al-muharram, untuk darah yang mengalir. Ya. Afwan, untuk darah yang diharamkan. Wasani muqayyadun lahu bidami al-masfuh. Sedangkan nas yang kedua, ya, yaitu mengenai daman masfuha, itu dibatasi dengan darah yang mengalir, yang tumpah. Saya barakallahu fiik. Nah. Terus lanjut baca. Indai. Masih Ustaz Abdul Rahman. Summa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, "Hadha an-naw'u mawjudun fil Qur'ani biduni niza'in. Sawa'un kunna na'lamu min tarikhin tanzili anna al-'ama wal mutlaqa sabiqani fit tanzili 'ala al-khasi wal muqayyadi am mutaakhirani anhu. Wa sawa'un kana al-mutaakhiru muttasilan am mutarakhiyan. Wa sawa'un sirna ma'a ba'dil fuqaha'i alladhina yutliquna 'ala al-mutarakhi min al-khasi wal muqayyadi annahu nasikhun lil-'ami wal mutlaqi, am sirna ma'a man yusammihi takhsisan wa taqyidan li'anna al-asma'a la tahummuna ba'da al-ittifaqi 'ala wujudil musammayati. Wa yakfi an naqula innal 'amma wal mutlaqa lam yanalhuma al-ibtalu, fa innal 'amma la yazalu dalilan fi ma 'ada ma dalla al-khasu 'ala khurujihi min da'iratil hukmi as-sabiqi, wa yarji'u dhalika ila al-asli alladhi qarrarnahu fi at-tashri'il islami, wa huwa at-tadriju fi at-tashri'i wat-tanzili, bihaitsu idza kamala ad-dinu yu'khadhu al-'ammu wa ma khassasahu ka'annahuma nasun wahidun, 'ammuhu kal-mustathna minhu wa khassuhu kal-mustathna. Wa min ajli dhalika lam yakun mimma tamma bihi al-Qur'anu ad-dilalata 'ala as-sabiqi minan nasaini wallahiki minhuma wala mimma tamma al-ashabu bima'rifatiha bima'rifatihi li anna jumlat al-kitabi kama qaddamna shay'un wahidun amma an-naw' al-awwalu wa huwa wujudu nassin fil qur'ani abtala hukmahu aw bi tahsini fil ibarati intaha amadu hukmihi walam yu'adda baqa'uhu illa bi sifatin annahu dhakara annahu dhakara yutla fahuwa mahallun nadhari innahu inna ibtala nassin lahikin li nassin sabiqin mawqufun ala ahadi amrayni awwalihima an an yunassal lahiku ala annahu nasikhun lissabiqi wa thanihima an yakuna bainan nassayni tanaqudun bihaithu la yumkinul jam'u bainahuma. Ya. Dari mana tadi? Wahadha nau as-sani mawjudun fil Qur'an. Jenis yang kedua ini ya terdapat di Qur'an biduni miza', tanpa ada pertentangan. Sa'un kunna na'lamu min tarikh at-tanzil annal 'am wal mutlaqa sabiqan bi tanzili 'ala al-khass wal muqayyad am muta'akhiran 'anhu. Tanpa adanya pertentangan ya baik kita mengetahui dari tarikh, dari sejarah turunnya ayat bahwa 'am dan mutlaq itu lebih dahulu ya diturunkan, yang munazzal itu am dan mutlak dulu, ayat-ayat yang am, ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang, dan ayat-ayat yang mutlak ya, daripada ayat-ayat yang sifatnya khos dan muqayyad ya, atau keduanya itu akhir turunnya, dia turunnya belakangan. Nah, ini menunjukkan ya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dipermudah dulu. Ya, dipermudah untuk mengamalkan yang am, yang mutlak. Setelah itu baru yang khos, yang muqayyad. Atau yang menasakh. Hukumnya sama sekali. Paham ya? Baik, barakallahu fiik. Nah. Wasawa'un kana al-muta'akhiru muttasilan am mutarakhiyan. Baik. Dan ini sama saja. Ya. Apakah ayat yang terakhir tersebut yang bersifat muqayyad atau khas? Ya. Itu muttasilan am mutarakhiyan. Ya. Ya, itu sama saja. Dia muttasil atau mutarakhi, bersambung atau belakangan. Jadi bersambung maksudnya ayat setelahnya gitu. Atau memang belakangan nanti, kapan lagi hukumnya. Sawa'un sirna ma'a ba'dil fuqaha alladziina yutrikuna 'ala mutarakhi minal khass wal muqayyad annahu nasikhun lil 'am wal mutlaq. Ini sama juga. Ya, apakah kita berjalan bersama ulama, sebagian ulama yang memutlakan ya, yang memutlakan alal mutarakhi atas yang berselang, memutlakan kepada ayat yang datang berikutnya ya, itu memutlakan bagian dari khos atau memutlakannya itu bagian dari muqayyad, bahwa berarti ayat tersebut nasikhun, penghapus dari yang umum, ayat yang bersifat umum atau ayat yang bersifat mutlak. Ansirna ma man yusamihi takhsisan wa muqayyadan, atau kita berjalan ya bersama sebagian ulama yang menyebutkan itu hanyalah tahsis dan muqayyad, bukan nasikh. Ya, bukan nasikh, sama aja. Jadi ada dua madhab terkait yang bersifatnya mutlak dan muqayyad ini. Ya, ada ulama yang menyatakan itu hanya mutlak, muqayyad ayatnya, bukan nasikh. Nah, ulama yang lain mengatakan itu nasikh. Ya, itu nasikh. Baik. Ya. Li'anal asma'a la tahumuna ba'dal ittifaq ala wujudil musamayat. Karena nama-nama itu, istilah-istilah itu enggak penting buat kita sesudah adanya kesepakatan. Ya. Adanya sesuatu yang kita beri nama. Yang dinamakan itu. Wa yakfi annahu, cukup aja kita mengatakan ya, innal 'am wal mutlaqa la yanalhuma al ibtalu. Bahwasanya am dan mutlak itu tidak akan diperoleh oleh sesuatu yang namanya pembatalan. Tidak akan dijamah oleh pembatalan, am dan mutlak. Fa innal am la yazalu dalilan. Yang namanya am dia tetap selamanya senantiasa menjadi dalil. Ya. Fi ma ada dalal khas ala khurujihi min dairatil hukmi as-sabiq. Dalam selain hal yang ditunjukkan oleh khos atas keluarnya dari jangkauan hukum yang terdahulu, dari lingkup hukum yang terdahulu. Ya. Wa yarji'u dzalik, dan hal ini akan kembali ilal asli alladzi qarrarnahu bit tasyri'il islami. Akan kembali kepada asal pokok landasan yang telah kami tetapkan dalam tasyri' al-islami. Ya, dalam pencariatan hukum-hukum Islam, wa huwa at-tadrij fi at-tashri' wa at-tanzil, yaitu adanya ya, step by step, tadrij, berangsur-angsur, bertahap-tahap ya, dalam tashri' al-islami maupun juga dalam tanzil, dalam penurunan ayat ya, bi haitsu idza kamula ad-din, yang mana jika agama telah sempurna ya, yu'khadhu al-amu ma'a wa ma khassasahu ka'annahuma nasun mahidun. Ya. Maka diambillah yang am dan yang khas seakan-akan satu nas. Ya. Diambillah yang am dan yang khas seakan-akan dia adalah satu nas. Satu nas. Amhu kal mustasna minhu wa khassuhu kal mustasna. Amnya seperti mustasna minhu. Khosnya seperti mustasna. Paham gak tuh? Nah, misalnya, ja'al-qawmu ila zaidan. Al-qawm mustasna minhu. Al-khos mustasna. Si zaid mustasna. Kan begitu kalau kita irob. Ja'al-qawmu ila zaidan. Ja'al-qawm. Qawm datang semuanya. Ya, ini qawm, ini umum. Ya, butuh pengkhususan ila zaidan. Kecuali si zaid. Nah, ini kedudukannya demikian. Ketika agama ini sudah sempurna. Ya, dia seperti al-mustasna minhu dan mustasna. Nah. Sudah? Wa min ajli dzalika. Maka karena hal inilah. Karena alasan tersebut. Baik. Ya, lam yakun mimma tama bil Qur'an ad-dalalata ala sabiqi minan nasaini wal lahiq minhumma. Karena alasan itu termasuk hal yang tidak bisa disungguhkan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan mana yang lebih dahulu dan yang kemudian dari kedua nas itu. Ya. Artinya Al-Qur'an apa ini hal ini bukan bagian dari yang Al-Qur'an apa namanya menunjukkan ya, menunjukkan bagian dari kedua nas tadi, mana yang lebih dahulu ya dari dua nas tadi. Kemudian wala mimma tamma al-ashab bi ma'rifatihi. Ya. Dan juga ya bu, apa dia, bukan bagian dia, apa dari para ashab, itu para sahabat, termasuk juga yang tidak disungguhkan oleh para sahabat untuk mengetahuinya. Ya. Di anna jumlatul kitabi kama qaddamna syai'un wahidun. Karena seluruh Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu dia adalah sesuatu yang satu. Nah. Amma nawul awal wa huwa wujudun nas. Ya. Adapun jenis pertama, yaitu adanya nas dalam Al-Qur'an, wujudun nas fil Qur'an abatala hukmahu, yang membatalkan hukumnya, ya. Au bitahsini fil ibarah intaha amadu hukmihi wa lam yu'adda baqa'uhu. Atau kalau dengan bitahsinin, bitahsinin fil ibarah, atau dengan kata yang lain, ya, yang lebih baik dalam ibarah, dalam mengungkapkannya, artinya intaha amadu hukmihi, berakhirlah kekekalan, ya, kelanggengan hukumnya. Walam yu'adda baqa'uhu illa bisifatin, bisifati annahu dhakara yutla fahuwa mahalun nazar. Nah, artinya ketetapan hukumnya itu berakhir, dan yang dianggap kekal hanyalah sifatnya. Sifatnya annahu dzukira, bahwa dia tetap disebutkan di ayat, yutla tetap dibaca, ya, bahwa mahalun nadzar. Maka yang seperti ini, nah, ini perlu dibahas lagi, dikaji lagi. Inna ibtala nasin lahikin, karena sesungguhnya pembatalan nas yang lahik, yang sebelumnya, linasin sabik, ya, yang setelahnya dibatalkan nas yang, untuk membatalkan nas yang sebelumnya, itu mauqufun ala ahadi amrain, itu tergantung kepada salah satu dari dua hal. Yang pertama, ya, ayyanussa allahiku ala annahu nasikhun lisabik, nas yang lahik, yang kemudian, itu menegaskan bahwa dia adalah menasakh nas yang sebelumnya. Yang kedua, ayakuna bainan nasaini tanakudun. Atau yang kedua, di antara dua nas tersebut terdapat kontradiksi. Bihaitsu la yumkinu al-jam'u bainahum, yang dimana tidak mungkin kita mengkompromikan di antara kedua hal tersebut. Sampai sini paham, ya? Nanti enggak sampai sini. Zaki. Iya. Yang nah. Ya, nanti ada ayat itu ditakyid lagi. Ya, ditakyid lagi. Kalau ya nanti ditinggal mati suaminya. Tinggal mati suaminya, afwan, bukan ayat ini. Kasus tinggal mati suaminya. 3 bulan 10 hari. Nanti ada lagi. Bagaimana kalau pas suaminya meninggal, istrinya sedang hamil 9 bulan 9 hari. Biasanya umumnya wanita melahirkan 9 bulan 10 hari. Istrinya wafat, istrinya siapa? Suaminya wafat 9 bulan ketika usia kehamilannya 9 bulan 9 hari. 9 bulan 9 hari. Kemudian istri melahirkan hari besoknya. Nah, ketetapan istri itu iddahnya 3 bulan 10 hari itu dikhususkan dengan kasus seperti ini. Ya. 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan 10 hari kalau suaminya meninggal. Nah, dikhususkan kasus seperti ini. Istri melahirkan, habis melahirkan itu berarti sudah selesai iddah. Besoknya boleh langsung nikah. Tapi tentunya suaminya sabar. Nah, ada masa nifas, tapi boleh nikah. Cuma yang enggak boleh apa? dukhul, kan ini fasul. Paham enggak? Baik. Ada yang lagi tanya? Enggak ada. Nah, mau coba? Masih gitu. Hah? Jangan, rugi antum. Hah? Enggak, udah. Hah? Oh, belum dukul. Ah iya. Sudah didukul ya. Udah, impas. Impas. Baik. Kalau kulu, balikin semua. Ya, makanya kalau nikah, mahare jangan yang asal-asalan. Ya, ikan cupang lah. Terlepas berantem istrinya, nih ikan cupang lo, gue balikin 10.000. Nah, kata antum, ikan cupang yang saya beli dulu bukan gini. Ikan cupangnya Singapura, nih saya beli yang lebih mahal. Tuh, selesai udah. Apalagi kau mahar air putih, ya, segelas, istri balikin satu galon lagi, nih balikin, selesai. Nah. Ya, tapi kalau suaminya kalau setuju ya, kalau nggak setuju nanti dibawa ke hakim baru, hakim yang mutusin. Ya. Taibar kalau fikir. Yang berikutnya fahal fi nas ini sudah dibaca belum? Nah, Fikri, fadal Fikri. Bismillah, qala al muallif rahimahullah taala fahal fi nususil qur'ani syai'un min zalika ammal amrul awwalu falaysa fil qur'ani syai'un minhu Allahumma illa fi salasati mawadhi'a yumkinu an yu'akkida qabla bahsiha. Yu'akkida beda antum yu ayida ay antu ay itu antu ayida qabla bahsiha ra'yul jumhuril qailina bi anna fil qur'ani mansukhon qala ta'ala fi suratil anfali ya ayyuhan nabiyyu harlidil mu'minina 'alal qitali yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa iyyakum minkum 100 yaglibu 1000 minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun summa qala fil ayati allati taliha al-ana khaffafallahu 'ankum 'alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atu sabiratu yaglibu 200 wa in yakum minkum alfu yaglibu 2000 bi idnillah wallahu ma'as sabirin annasu fi hatainil ayataini khabarun wal ghoradu minhu al insya'u fa inna allaha ta'ala yaqulu fi hadhihi surati ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa qad arada an yad'a haddan li hadzal amri al mutlaqi fa innahu yujibu as-sabata fi jami' as-sabata as-sabata fi jami'il ahwali ayyan kana adadul muslimina wa adadu may yuqatiluhum fa'ulal ayataini tahaddada ma yajibu as-sabatu as-sabata amamahu bi asyrat yuhaddidu ma yajibu as-sabatu asabatu amamahu bi asyra. Antum tadi keliru nih. Yujibu, aujaba yujibu mutaaddi, wajaba yajibu lazim. Nah, terus bi asratil amsali wa lam yati fi dzalika bil amri sharihi kama jaa qablahu. Usbutu bal jaa bihi ala suratil khabari. Karena murada bahasa ba'sul hamiyah ba'sul hamiyati fi anfusihim wal ilhabul ghairati fi sudurihim summa ja'at al ayatu tsaniyatu ma'nunatan apa summa ja'a ya terus bi unwanit takhfifi idza iz itu ma'nunah isim maf'ul dari apa anna ya'unnu sama kayak radda yaruddu isim maf'ul mardud anna ya'unnu ma'nun nah, terus iz alimallahu fihim dha'fan wal muradu bil ilmi huna adhuru yakni annahu qad zahara fihim dha'fun lam yakun li'annahu law kana sabiqan lakana Allahu qad 'alimahu mawjudan wa lam yakun mahalluhu litashri'i as-sabiqi fa hadha ad-da'fu wa lam yakun mahallun litashri'i as-sabiqi fa hadha ad-da'fu al-hadithu huwa alladhi iqtada at-takhfifu. Baik. Dari mana tadi baca fikri? Dari Fahal Finususi. Fahal. Fahal Finususil Quran syai'un min dzalik. Apakah di dalam nas-nas Quran terdapat sesuatu dari hal ini? Yaitu pembatalan nas terhadap nas yang sebelumnya ya, yang bergantung kepada dua hal. Nas yang datang belakangan itu dia menaskan bahwasanya ia menasakh ya nas yang sebelumnya atau memang ada kontradiksi yang tidak mungkin untuk dijamak. Dua kemungkinan ini, apakah betul di dalam Al-Qur'an terdapat yang semisal ini, ada kontradiksi hukum antara dua ayat kemudian datang nas ya apa nasakh atau tadi ya ada nas yang belakangan menaskan itu menjelaskan dengan gamblang, menjelaskan dengan jelas bahwa ayat ini menghapus ayat sebelumnya. Nah, kemudian kata saya, apakah di dalam nas Al-Quran terdapat demikian? Amal amrul awal falaysa fil Quran syai'un minhu. Ya, ada pun yang pertama di dalam Quran ya, maka tidak ada terdiri Quran sedikit pun mengenai hal ini. Allahumma illa fi thalathati mawadi'a, kecuali di tiga tempat. Ya. Kecuali di tiga tempat. Ya. Yumkinu an tu'ayyida qabla bahthiha ra'yal jumhuri al-qa'ilin bi anna fil Quran mansukhan. Kecuali di tiga tempat di mana sebelum ayat-ayat itu ya, dibahas, ya mungkin saja ayat-ayat itu menguatkan ya, pendapat jumhur yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat namanya mansukh yang terhapus. Ya, mansukh lafadz ataupun mansukh hukum. Wa qala ta'ala fi suratil anfal ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabi wa ya nabi ya harridil mu'minina lal qital, kobarkanlah semangat kaum mukminin untuk berperang. Berarti kan di sini iyakun minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian niscaya mereka akan mengalahkan 200 musuh ya. Baik, yaghlibu alfan minal ladina kafaru ya. Kalau ada 20 orang yang sabar, saya dapat mengalahkan 200 orang musuh. Hai. Kemudian wa iyyakum minkum mi'atun, jika di antara kalian kaum mukminin terdapat 100 pasukan, yaghlibu alfan minal ladzina kafaru, itu mereka dapat mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir, bi annahum qaumun la yafqahun. Ya, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak memahami. Jadi dulu hukumnya gitu. Ya. Pasukan kaum mukminin 100, kafirin 1000, itu enggak boleh mundur. Kalau mundur dikategorikan kabur dari medan peperangan, dosa besar. Paham enggak sini? Begitu juga kaum mukminin berapa? 20. Musuh 200, enggak boleh mundur. Kalau mundur berarti dikategorikan sebagai orang yang lari dari medan perang. Berat ini. Ya. Nah. Ya, bian. Summa qala fil ayati allati taliha. Kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Saat ini Allah telah meringankan kalian. Hah? Allah meringankan kalian. Alima anna fikum dha'fa. Allah mengetahui bahwa ada kelemahan di antara kalian. Ya. Fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yang ribu mi'atain. Wa iyakum minkum alfun yang ribu alfain. Bi'idnillah. Wallahu ma'as sabirin. Ingatnya gimana? Maka jika ada pada kalian 100 orang yang sabar, niscaya dia dapat mengalahkan 200 orang. Kalau kemarin 20. Atau sebelumnya 20. Lawan 200. Ini enggak. 100. Ya. Terus yang tadi gimana? Ya, 100 lawan 1000. Kan gitu. Beda 900. Nah, ini juga. Jika diantara kalian ada 1000 orang yang sabar, maka mereka dapat mengalahkan 2000 orang. Ya, dengan izin Allah. Kalau tadi kan berapa itu? Berapa puluh persen? Kalau sekarang kan cuma 50%. Nah, kalau sebelumnya kan berapa puluh persen? 100% kan? 20 ke 200. Kalau sekarang 50%. Ya. Baik. Ya. Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yang ribu mi'atain, wa iyyakum minkum alfun yang ribu alfain. Kalau di antara kalian dapat, terdapat 100.000 orang, dapat mengalahkan 2.000 orang dengan izin Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fatsbutu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berjumpa fi'ah, kelompok musuh, pasukan musuh, maka usbutu. Ya. Tetap kokohlah kalian. Tetap teguhlah. Ya. Qad arada ayyadu ahaddan li hadzal amr. Maka Allah hendak meletakkan had, batasan dari perkara ini. Ya. Perkara yang mutlak ini. Fa innahu yujibu as-sabata fi jamil ahwal. Allah mewajibkan untuk tetap teguh. Ya, bagi kaum muslimin dalam keadaan kondisi apapun, ayan kana adadun muslimin wa adadun min yuqatiluhum, untuk berpegang teguh ya berapapun jumlah kaum muslimin dan berapapun jumlah musuh yang memerangi mereka. Ya, fa awlal ayatain, ayat pertama dari dua ayat tersebut, Tuhan di duma yajibu asabatu amamahu bi asyratil amzal. Itu Tuhan membatasi kewajiban untuk tetap teguh ya ketika dihadapkan ada 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Walam ya'ti bidzalika bil amri sharih kama ja'at qablahu usbutu. Dalam ya, dalam hal itu tidak datang perintah yang jelas sebagaimana yang datang sebelumnya, itu tetap teguhlah kalian. Kama ja'a ala suratil khobar. Ya. Ya, perintah itu datang dalam bentuk khobar, artinya bukan dalam bentuk talab. Dia datang dalam bentuk khobar. Namun maknanya adalah tolab. Dikajian usul fikih, ya, dikaji apa namanya dalil-dalil yang menunjukkan akan wajib. Ya. Salah satunya adalah khobar bermakna tolab. Khobar bermakna tolab. Baik. Ya, kayak tadi ayat tadi, ya, ayat yang tadi yang mengenai wanita. Wal mutalaqat yatarabasna bi anfusihinna salah satu furu, ini talab apa khobar ini? Hah? Khobar, tapi maknanya apa? Talab. Nah, maknanya talab. Ya, memang jumlahnya jumlah khobariyah, tapi maknanya talabiyah. Nah. Baik. Walam yati bidzalika bil amri sharih kama jaa qablahu usbutu. Ya. Ini mudah tadi. Ya. Bal jaa ala suratil khabar. Bahkan ayat tersebut datang dalam bentuk khabar, berita. Ya. Li annal murad ba'sul hamiyah. Karena maksud ayat ini adalah ba'sul hamiyah. Ya. Membangkitkan semangat. Ya, pada diri para sahabat, ya, itu kan, datang ya, pasukan yang 100 dapat mengalahkan 200 gitu, itu kan, fi suratil khabar dalam bentuk khabar, ya enggak? Ayo, fi anfusim pada diri mereka, wa ilhabul ghairah, ilhab alhabayyuhibu, mengobarkan semangat fi sudurihim di dada mereka. Ya. Cuma ja'at al-ayatu as-saniyah ma'nunah. Kemudian datang ayat yang kedua yang ma'nunah bi unwan takhfif. Ma'nunah itu ya. Anna ya'unu itu bisa maknanya zahara atau maknanya bada, nampak. Ayat yang kedua itu ditampakkan dalam topik takhfif. Ya. Adanya tanda meringankan. Unwan itu kan alamah ya. Tandanya itu adalah apa nampaknya itu ayat tersebut sudah diringankan. Apa hukumnya? Yanna law kana sabiqan la kana Allahu qad alimahu mawjudan. Wa lam yakun mahallun litasyri' wal wasabiq. Ya. Karena Allah mengetahui, ya. Karena Allah mengetahui fihim du'fan, terdapat kelemahan pada mereka. Ya. Wal murad bil ilmi huna adzhur, yang dimaksud dengan mengetahui di sini, ya, Allah mengetahui kelemahan ada mereka itu zuhur, nampaknya kelemahan ada mereka. Ya, ini annahu qad zahara fihim du'fun, lam yakun. Yang dimaksud bahwasanya Ya, telah nampak kelemahan itu pada mereka yang lam yakun, yang sebelumnya itu enggak ada. Ya. Di anna law kana sabiqan la kana Allahu qad alimahu mawjudan. Ya. Baik. Karena kalau seandainya kelemahan itu telah ada waktu itu dulu, maka niscaya Allah tidak akan menjadikan ya apa namanya lakana Allahu qad alima, tentu Allah itu akan tahu maujud dan kelemahan itu sudah ada. Walam yakun mahallun litasyri' as-sabiq. Kalau begitu ini pembahasannya, ini mahalnya bukan pembahasan tasyri' as-sabiq. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Niscaya Allah tidak akan menjadikan ya, tempat membina hukum syariat yang telah lalu. Nah, kan bukan seperti itu. Fahada da'fu al-hadithu, maka kelemahan yang hadis yang baru muncul itulah ya, huwa alladhi iqtadu at-takhfif. Itulah yang menuntut adanya takhfif. Keringanan. Cukup dulu ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Abdullah.